cintamu. Aku berseru, jangan kau ragu. Oh, kau tahu pengharapanku. Bila kau selalu ada di sampingku. Oh, kasih mesramu ku nantikan. Kau selalu ku impikan. Oh, kau tahu setiap waktu aku selalu rindu padamu. Selalu ku impikan. Oh, kau tahu setiap waktu aku selalu rindu padamu.